wayang jago, peginyang ko balik beguku. Go ayam jago, gawi ma itu tidak semaku. Go ayam jago, kalau kelakar semalam contoh. Go ayam jago, nak begawi jadi ngantuk. Jangan galak berpangku tangan, pengen nak make bagus, nak makan lemak begawe sungkan. Pengen nak punya bini, gadis mano yang nak dicari. Umur bergoyor tua, kaki gadis dah galak galo. Benteng kuto besar, naik perahu ke seberang hulu. Hidup pengen belaga, aduh gawe jangan malu-malu. Punya duit selawi, tolong beli ke kue putu. Kalau kita lah begawe, banyak nian yang nak muat bantu. Ayam jago, pergi nyangkuk balik berkuku. Go ayam jago, gawe ma itu tidak semaku. Go ayam jago, kalau kelakar semalam suntuk. Go ayam jago, nak begawe jadi ngantuk. Jangan galak berpangku tangan, pengen nak make bagus, nak makan lemak pegawai sungkan. Pengen nak punya bini, gadis mano yang nak dicari. Umur bergoyor tua, kaget gadis dah galak galo. Benteng kuto besar, naik perahu ke seberang hulu. Kalau hidup pengen belaga, aduh gawi jangan malu-malu. Punya duit selawi, tolong beli ke kue putu. Kalau kita lah begawi, banyak ian yang nak muat mantu. Jayo kawan ku marak galo, sanak pemilih juga kumpul galo. Ado yang ngaku dolor, ado yang ngaku misan, ado yang ngaku mamang, ado yang ngaku besan. Ma ini aku sudah sarung, kawan-kawanku ma ini nyau galo. Sanak pemilih juga kadek yang datang, karena takut aku nak berutang. Thank you.

tidak pacak korupsi, tidak kati waktu gaji apa sama dengan kenek batu. Pak Yoba cari lokak lain aku beli rumah aku beli tanah. bini, pacak-pacaklah ngawak diri. Nyari duit bukannya lemah, tolong pikir ke nasib ana. Kamu berdua, hidup rukun, berdua.

besar masih kurang juga. Sudah banyak loka belum cukup juga. Segala macam cara yang dilakukannya yang tidak halal masih dilajukannya. Itulah manusia yang tomak di harta, tidak takut di dosa, yang penting cepat kaya. Hilang rasa malu mumpung lagi ada, masang jalo kerap besar kecil masuk galo. Banyak kalau tidur dapat cak nyenyak, siang malam mikir ke harta, ngerjakan sholat jadi lupa. Sudah banyaklah buktinya yang korupsi masuk penjara. Kalau harta tidak berkat, lambat laun habis juga. Sudah gaji besar masih kurang juga. Sudah banyak loka belum cukup juga. Segala macam cara yang dilakukannya yang tidak halal masih dilajukannya. Mikir ke harta, ngerjakan sholat jadi lupa. Sudah banyaklah buktinya yang korupsi masuk penjara. Kalau harta tidak berkat, lambat laun habis juga. Sudah gaji besar masih kurang juga. Sudah banyak loka belum cukup juga. Segala macam cara yang dilakukannya yang tidak halal masih dilajukannya. Itulah manusia yang tomak di harta, tidak takut di dosa, yang penting cepat kaya. Hilang rasa malu mumpung lagi ada, masang jalo kerap besar kecil masuk galo. Sama ini baru terasa, apalagi wong tua dak kate galo. Duduk mangu pecah wong nak gilo. Minta duit taunya berpikir nyari duit itu saro, apalagi galak ngelawan wong tua. Anak disayang anak durhaka. Kalu itu selalu dimanja, segala gawe nak ngongkon wong tua. Tidak berpikir kalu ge apa jadinya, kalu wong tua dah katinggalo. Kalu edo selalu dimanja, segala gawe nanggung kon wong tua. Tidak berpikir kalu ge apa jadinya, kalu wong tua dah katinggalo. Sama ini baru terasa, apalagi wong tua dah katik galong. Duduk mangu pecah wong nak gila. Minta duit tahunya tidak berpikir nyari duit itu saro, apalagi galak ngelawan wong tua. Anak disayang anak durhaka. Kalu edo selalu dimanja, segala gawe nak ngongkon wong tua. Tidak berpikir kalu ge apa jadinya, kalu wong tua dah katinggalo. Kalu edo selalu dimanja, segala gawe nak ngongkon wong tua. Tidak berpikir kalu ge apa jadinya, kalu wong tua dah katinggalo. Fatma itu janganlah diturun, supaya hidup tidak kalang kabur. Nanam padi tumbuhlah rumput, anak ditimang jadilah berung. Anak ditimang jadilah beruk, anak ditimang jadilah beruk.

buang sampah pada tempatnya. Sukseskanlah program pemerintah, buang sampah pada tempatnya. Bersih, aman, rapi dan indah, elok madani, aman, sejahtera. Bersih, aman, rapi dan indah, elok madani, aman, sejahtera. Sungai Musi, sungai yang damai, rumah rakyat Cindonian. Sungai Musi panjang terbentang dari Ogan sampai ke Sungsang. Seberang hulu, seberang ilir, payo kita jago lingkungannya. Sungai Musi jadi bersih, kita juga yang nikmatinya. Terbentang dari Ogan sampai ke Sungsang. Seberang hulu, seberang ilir, payo kita jago lingkungannya. Sungai Musi jadi bersih, kita juga yang nikmatinya. Program pemerintah, buang sampah pada tempatnya. Sukseskanlah program pemerintah, buang sampah pada tempatnya. Bersih, aman, rapi dan indah, elok madani, aman, sejahtera. Bersih, aman, rapi dan indah, elok madani, aman, sejahtera. Sungai yang damai, rumah rakyat Cindonian. Sungai Musi panjang terbentang dari Ogan sampai ke Sungsang. Seberang hulu, seberang ilir, payo kita jago lingkungannya. Sungai Musi jadi bersih, kita juga yang nikmatinya. Kesultanan Plembang Darussalam sudah dikenal di mano-mano. Dari songketnya sampai wisatanya, siapa yang datang tidak pacak lupa. Plembang memang kota dagang, banyak pengusaha berdatangan. Menanam modal untuk pembangunan, Plembang mak ini banyak kemajuan. Kebersihan kita pelihara, keutuhannya payo kita jago. Elok madani, aman, sejahtera. Plembang emas itu semboyannya.

banyak yang